syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nakhfi wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Qala al-Imam al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah. Rabbana innaka ta'lamu ma nakhfi wa ma nu'lin. Ay anta 'alam bina minna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dari apa yang kami sembunyikan dan dari apa yang kami perbuat secara terang-terangan. Maknanya adalah ay anta alam minna binna alam bina minna. Engkau ya Allah lebih mengetahui tentang kami dibanding diri-diri kami. Fanas'aluka min tajbirik. Maka mohon kepada Engkau ya Allah dari tadbir, pengaturan yang baik, tarbiyah yang baik kepada kami. Antu yassir lana minal umur lati na'alamuha lati la na'alamuha. Kami memohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau memudahkan kepada kami dari pertama, dari perkara-perkara yang kami mengetahuinya dan dari perkara-perkara yang kami tidak mengetahuinya. Ma huwa muqtadi ilmuka wa rahmatik. Yang itu sudah ada dalam kandungan ilmu Engkau ya Allah dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Karena tidak ada sedikit pun bagi Allah tersamarkan dari makhluk sedikit pun baik di langit maupun di bumi. Satu pun tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika hadza du'a. Di antara kandungan ini adalah termasuk doanya Nabi Ibrahim. Ya. Kemarin apa? Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah. Agar anak keturunannya mendirikan sholat dikabulkan. Kemudian apa? Meninggalkan anak keturunannya pada lembah yang enggak bisa dipakai untuk bercocok tanam, tetapi buah-buahan selalu ada. Enggak pernah kekurangan. Di mana? Ya di Mekah. Ya, enggak bisa dicocok tanam tuh. Susah, batu semua. Batu hitam panas. Susah. Ya. Nah, tetapi buah-buahan itu selalu ada, selalu ada, selalu ada. Maka dikabulkan oleh Allah. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal yang seperti ini tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa satu pun kalau dia memenuhi syarat maka akan dikabulkan. Ada doa yang maksud bil khalil illa al-khair, yang dimaksudkan tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melainkan kebaikan. meminta kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu syukur lillahi rabbil alamin, sehingga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan buah-buahan, dengan harta, dengan rezeki, dengan kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Allahumma shalli 'ala Muhammad.